Setelah itu kami pohon untuk mempersiapkan diri. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فتتمة لما سبق اعلموا عباد الله أن الله جل وعلا قد تكفل لمن تمسك بهذا الدين أن يعطيه الحياة الطيبة في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة، وكلما كان العبد أكثر تمسكا بدين الله عز وجل كان أكثر وصولا للحياة الطيبة في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. فإن الناس عباد الله قد تعبوا قديما وحديثا في البحث عن أسباب السعادة، فمنهم من ظن أنها في الماديات والأمور المحسوسة، فخاضوا كثيرا في تتبع الشهوات شهوات البطون وشهوات الفروج وشهوات الأموال بكافة أنواعها وأصنافها، ومع ذلك ما وجدوا السعادة. ولكن الأمر كما قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والأمر كما قال الله عز وجل فيهم: إن هم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. وأما أهل الإيمان فبما أنعم الله عز وجل عليهم من نعمة الإيمان والإسلام فهم قد ظفروا بالحياة الطيبة، وهم على درجات في هذه الحياة الطيبة في الدنيا وكذلك في الدار الآخرة. هم في الدنيا درجات بقدر درجاتهم في العلم والعمل والصبر واليقين، وكذلك هم في الدار الآخرة درجات بقدر ما كان منهم من علم وعمل وصبر ويقين، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sebagai lanjutan dari apa yang telah kami sampaikan, maka ketahuilah wahai hamba-hamba Allah bahwasanya Allah Jalla wa Ala telah menjamin siapa saja yang berpegang teguh dengan agama ini untuk mengkaruniakan kepadanya kehidupan yang berbahagia, kehidupan berbahagia di dunia dan di akhirat. Semakin kuat seseorang di dalam berpegang teguh dengan agamanya, maka semakin kuat pula jalan yang mengantarkannya kepada kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Sesungguhnya umat manusia, mereka telah lelah dan capek sejak zaman dahulu dan di masa kini untuk mencari kebahagiaan dalam kehidupan ini. Di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwa materi, harta benda adalah satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan ke dalam kebahagiaan di dunia ini, sehingga mereka tenggelam di dalam syahwat, mereka tenggelam di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata untuk memenuhi keinginan perutnya, untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya, dan semata-mata untuk mengejar harta dan berbagai macam jenisnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang berkeinginan untuk mengejar kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada mereka. Namun kesudahan mereka adalah kerugian di dunia dalam keadaan merugi, di akhirat tidak ada tempat bagi mereka kecuali an-nar. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, inhum illa kal an'ami bal adallu sabila. Sesungguhnya mereka itu tidak lain seperti hewan ternak, bahkan mereka itu lebih sesat daripada hewan ternak. Itulah gambaran orang-orang yang meyakini atau beranggapan bahwasanya materi yang diraih dalam kehidupan ini adalah segala-galanya. Mereka akan merugi di saat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlul iman, orang-orang yang dikaruniai nikmatul iman dan nikmatul Islam, mereka adalah sejatinya orang-orang yang sukses dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Mereka yang berpegang teguh dengan agamanya akan mendapatkan kebahagiaan tersebut baik ketika di dunia maupun di akhirat. Namun mereka terbagi menjadi sekian tingkatan, baik ketika di dunia ataupun ketika di akhirat. Di dunia tingkatan mereka tergantung ilmu yang dimilikinya, tergantung amal perbuatannya, dan tergantung pula kesabaran dan keyakinan yang dimilikinya. Semakin tinggi keilmuannya, semakin tinggi amal solehnya, semakin tinggi kesabaran dan keyakinannya di dalam berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka semakin tinggi pula tingkatan yang diraihnya. Demikian pula di akhirat kelak, ahlul iman dan ahlul Islam pun bertingkat-tingkat. Semakin tinggi ilmu yang dimilikinya, semakin banyak amal saleh yang dikerjakannya, semakin kuat kesabaran dan keyakinannya, maka dia pun akan mendapatkan tingkat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam sekian banyak ayatnya, bagi orang-orang yang beramal saleh dari kalangan lelaki dan dari kalangan wanita, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan karuniakan kepadanya kehidupan yang berbahagia. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala bagi ahlul iman yang menjadikan keimanan dan keislaman sebagai yang tertinggi dalam kehidupannya. Semakin seseorang kuat di dalam keimanan dan keyakinannya, semakin kuat istiqomahnya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin tinggi kedudukannya, akan semakin banyak kebahagiaan yang diraihnya baik di dunia maupun di akhirat. واعلموا عباد الله أن الإيمان والإسلام الذي قد استوفى دين الله عز وجل خصاله بما يصلح هذا الإنسان في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. ينقسم إلى أربعة أقسام. أولها العلم، وثانيها العمل، وثالثها الصبر، ورابعها الدعوة إلى العلم والعمل والصبر، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن الله عز وجل وصف الناس بهذه الآية بالخسارة، كل إنسان إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان خاسر إلا من أتى بهذه الصفات الأربع: العلم الذي به يخرج من الظلمات ويدخل إلى النور، فإن المرأة بغير العلم الذي أنزله الله جل وعلا لا يصل إلى خير أبدا، وإن وصل فيصل إليه بنقص. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ضرب ربنا عز وجل هذا المثل للمؤمن والكافر، أن المؤمن أخرجه الله جل وعلا من الظلمات بالعلم الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام، فأول النجاة من الخسارة يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة أن تحرص على العلم الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام، أن يكون عندك صدق وإخلاص وحرص في الوصول إلى الحق والعلم الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو أول مراتب النجاة من الخسارة ودرجاته، وثانيها العمل، أن تعمل بهذا العلم، فإن العمل يقوم على العلم. واسمعوا إلى ما بوب به الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فقال: باب العلم قبل القول والعمل. وقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإن العمل يفتقر إلى العلم، نحن لا نستطيع العمل الصالح بدون العلم النافع، فالعلم النافع هو الذي يوصلنا إلى العمل الصالح، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وكان يرتجز مع الصحابة: لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالهداية من الله عز وجل، هو الذي وفقنا لهذا العمل النافع والصالح. واعلموا رحمكم الله أن هذا العمل الصالح يشمل ظاهر هذا الإنسان وباطنه، فقد أمر الله عز وجل بإصلاح ظواهرنا وإصلاح بواطننا، وهذا من أعظم أسباب السعادة، إصلاح الظاهر والباطن، وذلك بامتثال ما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وما أمرنا به منه ما لا يتم هذا الدين إلا به، كالتوحيد المنافي للشرك، والإيمان المنافي للكفر، واليقين المنافي للنفاق. فلا يتم عمل المرء وإسلامه وإيمانه إلا بالإتيان بهذه الخصال، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكما قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالتوحيد يتم به إيمان المرء وإسلامه، والشرك يحبط به الإيمان والإسلام. ولننتبه هنا عباد الله أنه لا يكفي أن نأتي بالتوحيد ثم لا نترك الشرك، لأن التوحيد لا يسلم إلا بترك الشرك، وهذا معنى لا إله إلا الله. فتنفي الألوهية عما دون الله وتثبتها لله عز وجل وحده، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. فمن جمع بين عبادة الله وعبادة غير الله من شجر أو حجر أو وثن أو قبر أو مشهد، ولو كان قبر نبي مرسل أو ولي من أولياء الصالحين، والله أعلم بأوليائه، فإنه قد أحبط عمله بنص أدلة الكتاب والسنة. بل هذا هو حقيقة ما كان عليه المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل ذكر عنهم أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم لم ينفوا الألوهية عن الله عز وجل، ولكنهم أثبتوها لله وكذلك أثبتوها لغير الله، فسماهم الله عز وجل مشركين. إذن لا يكفي لحصول الإسلام الصحيح أن نفرد الله عز وجل بالألوهية ثم ننقض هذا الإفراد لإثباتها لغير الله عز وجل. وهكذا كذلك إذا أتينا بالإيمان ألا نأتي بما ينافي الإيمان من ردة وغيرها، فإن المسلم لو فعل خصال الإيمان ثم فعل بعض خصال الكفر لم ينفعه إيمانه وحبط وكفر بالله عز وجل. ومنه قول الله عز وجل في الاستهزاء بالله وبرسوله وآياته والمؤمنين، وأن ذلك مما يوجب الكفر والردة والعياذ بالله. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سماهم الله عز وجل مؤمنين، ومع ذلك قال في حقهم لا تعتذروا قد كفرتم، فإن المؤمن قد يخرج من إيمانه بفعل بعض خصال الكفر، فلنحذر منها. ومنها كما سمعنا الاستهزاء بالله أو برسوله أو بآياته أو بالمؤمنين لإيمانهم. وهكذا كذلك النفاق لا يكمل إيمان المرء إلا بيقين ينافي النفاق وإخلاص صحيح. وأما إذا كان في القلب كفر وعدم رضا بشيء من أحكام الله عز وجل وأركان دينه، فإنه لا فرق بين المنافقين الأولين ومن نافق بعد ذلك. فإن الإيمان الحق هو تمام الاستسلام والانقياد. لا نستهزئ بألسنتنا أو في أجوافنا في قلوبنا بشيء من أحكام الدين، لا بالحجاب ولا بالحدود الشرعية ولا بغيرها من أحكام الإيمان والإسلام، فإن هذا ينقض الإيمان والإسلام بنص الكتاب والسنة. وهكذا من الخصال ما تنقص الإيمان والإسلام، تنقص العمل الصالح ولا تنقضه، كالبدع والمعاصي والشرك الأصغر. فإن هذه الخصال الثلاث تنقص هذه الأعمال الصالحة وتنقص هذا الإيمان. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهي كما سمعنا بدع حذرنا الإسلام منها، وهي كل طريقة مخترعة في الدين من قول أو عمل لم تكن على زمن النبي عليه الصلاة والسلام ووجد سببه. وهكذا كذلك المعاصي، الكبائر والصغائر، وهكذا الشرك الأصغر. فعلى المسلم أن يصلح عمله الصالح لئلا يوجد ما ينقضه أو ينقصه. وهكذا كذلك المرتبة الثالثة كما قال الله عز وجل: وتواصوا بالحق. لا يكفي في ثمان النجاة من الخسارة العلم والعمل، حتى يحصل مع العلم والعمل كذلك التواصي بالحق، أي الدعوة إلى العلم والعمل. فإن من عرى الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك من الدعوة إلى العلم والعمل والتواصي بالحق. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بل يقول ربنا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهكذا الرابع من هذه الخصال الأربع الصبر على العلم والعمل والتواصي بالحق. طلب العلم منه ما هو فريضة ومنه ما هو مستحب فاصبر على تحصيله. العمل الصالح منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، ومنه ما أمرت بفعله ومنه ما نهيت عن فعله وأمرت بتركه، وهذا كله يحتاج إلى صبر. ودعوة الناس الأقربين والأبعدين إلى هذا العلم والعمل يحتاج إلى صبر، بل هذه سنة الله أن صاحب الحق يبتلى بسبب تمسكه بالحق، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. قال العلماء: كان المتوقع أن يقال بعد نزول القرآن: فاشكر لنعمة ربك، فإن نزول القرآن نعمة تستوجب الشكر، لكن الله عز وجل قال: فاصبر لحكم ربك. قالوا تنبيها إلى أن من حكمة الله عز وجل بعباده أنه من أنزل عليهم هذا القرآن فعلموا وعملوا أن يبتلوا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى المرء في هذه الدنيا بقدر تمسكه بدين الله عز وجل. والحكمة من ذلك كما قال العلماء أن يستثمر الله عز وجل له الأجر حتى يصل إلى المراتب العالية في الدار الآخرة باستيفاء مراتب وخصال الدين: العلم والعمل والصبر والدعوة والصبر. فهذه الخصال عباد الله من استكملها فقد نجا من الخسارة، ومن لم يستكملها فتكون له خسارة بقدر نقصانه من هذه الخصال الأربع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاستكمالها. Ketahuilah bahwasanya amal saleh. Ketahuilah wahai hamba Allah bahwasanya keimanan dan keislaman yang kita diperintah untuk berpegang teguh dengannya mencakup empat perkara yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-amal, Yang ketiga adalah as-sabr, yang keempat adalah berdakwah kepada ilmu, berdakwah kepada amal, dan kesabaran. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr: Wal 'asri innal insana lafi khusr. Dan demi masa, sesungguhnya setiap manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, kecuali orang-orang yang beriman, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, dan yang beramal saleh, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, dan saling berwasiat kepada kebenaran dan saling berwasiat kepada kesabaran. Dalam surat Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dan mensifati umat manusia bahwa mereka dalam keadaan merugi. Setiap manusia pasti dalam keadaan merugi, kecuali siapa-siapa di antara mereka yang datang dan mengamalkan empat perkara yang telah disebutkan di dalam surat Al-Asr itu. Sifat yang pertama adalah al-ilm, berilmu, yang dengan ilmu tersebut seseorang akan keluar dari kegelapan, akan keluar dari kebodohan menuju cahaya yang terang benderang, akan jauh dari kebodohan dan terbuka baginya berbagai macam kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim telah menggambarkan bagaimana kondisi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang berilmu Allah gambarkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala telah keluarkan mereka dari kegelapan dengan ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu tersebut terbuka bagi dia kebenaran, dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, telah terentaskan dia dari kegelapan menuju keislaman yang terang benderang. Maka dari itu, sudah seharusnya bagi setiap muslim dan muslimah untuk benar-benar berupaya menuntut ilmu, mempelajari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bersungguh-sungguh dan berupaya untuk menebatkan kebenaran, mendapatkan ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah al-amal, yaitu dengan beramal saleh, menjalankan ilmu yang telah diketahuinya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala telah menyebutkan di dalam kitab sahihnya, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab keharusan berilmu sebelum berkata dan beramal. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mintalah ampun atas dosa-dosamu. Dari sini kita mengetahui bahwasanya seluruh amalan yang kita kerjakan haruslah dilandasi oleh al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami, kita semua ini tidak akan mendapatkan hidayah, kita semua ini tidak akan mampu untuk bersedekah, dan kita semua ini tidak akan bisa mengerjakan salat. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu pula bahwasanya taufik min Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu sebab yang besar untuk kita bisa beramal dengan sebaik-baiknya di muka bumi ini. Ketahuilah pula wahai hamba-hamba Allah, bahwasanya amal saleh tersebut mencakup seluruh perkara-perkara yang zahir dan perkara-perkara yang batin pada diri kita. Tidaklah cukup amal saleh itu hanya sekedar pada penampilan kita saja, sementara batin dan hati kita jauh dari ilmu. Sebaliknya tidak cukup pula di saat ilmu itu hanya di dalam batin dan hati kita, sementara penampilan dan amalan-amalan zahir kita jauh dari ilmu. Maka dari itu, kewajiban kita semua untuk memperbaiki berbagai macam amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin yang dilakukan oleh hati kita, untuk senantiasa memperbaikinya, untuk senantiasa membimbingnya di atas jalan yang benar sesuai dengan ilmu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, bahwasanya segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah sempurna kecuali dengan meninggalkan berbagai macam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertauhid, maka tidaklah sempurna tauhid tersebut bila masih terkandung di dalamnya kesyirikan. Tauhid yang sebenarnya adalah tauhid yang munafi lisyirik, yang benar-benar membersihkan berbagai macam bentuk kesyirikan. Demikian pula keimanan tidaklah sempurna keimanan itu sampai benar-benar bersih dari darinya berbagai macam kekufuran. Demikian pula al-yaqin yang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah sempurna kecuali dengan meniadakan berbagai macam bentuk kemunafikan. Ma'asyiral muslimin azzakumullahu jami'an. Tauhid yang dimiliki oleh seseorang sebagaimana yang telah disebutkan tadi tidaklah sempurna bila masih terkandung di dalamnya kesyirikan. Bahkan ketika pada diri seseorang terdapat tauhid dan kemudian terdapat kesyirikan, maka akan sia-sia tauhid yang dimilikinya, karena kesyirikan tersebut dapat menghapuskan tauhid yang dimiliki oleh orang tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Bahkan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian beribadah dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka itu berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, maka akan sirnalah segala apa yang telah mereka kerjakan. Sehingga ma'asyiral muslimin azzakumullahu jami'an, tauhid yang dimiliki oleh seseorang tidaklah cukup kecuali dengan meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan. Dan inilah sesungguhnya makna la ilaha illallah, yang terkandung di dalamnya makna la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ikrar yang menafikan, yang meniadakan berbagai macam bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan menegaskan bahwa hanya Allah lah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Sehingga siapa saja yang menggabungkan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk bebatuan ataukah pepohonan ataukah kuburan, baik itu kuburan nabi ataupun kuburan wali, maka ketahuilah bahwasanya dia telah berbuat syirik, dan kesyirikan yang dia lakukan itu telah meniadakan berbagai macam amal perbuatan yang telah ia kerjakan. Ma'asyiral muslimin azzakumullahu jami'an. Itulah sesungguhnya kondisi orang-orang musyrikin. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka telah menduakan ibadahnya kepada Allah dan kepada selain Allah. Bahkan mereka menyatakan, "Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un 'ujab." Apakah tuhan-tuhan yang ada ini dijadikan hanya satu saja? Sesungguhnya yang demikian ini adalah sesuatu yang aneh. Ma'asyiral muslimin azzakumullahu jami'an. Dari sini dapatlah disimpulkan bahwasanya tidaklah cukup tauhid yang dimiliki oleh seseorang kecuali dengan benar-benar meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keimanan, tidaklah boleh bagi kita di dalam menjalankan keimanan ini untuk mengesampingkan berbagai macam bentuk amalan yang dapat menafikan atau meniadakan keimanan tersebut. Bahkan ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya bagi kita semua untuk menjauhkan diri-diri kita dari berbagai macam perbuatan yang dapat menafikan atau membatalkan keimanan tersebut. Apakah sesuatu itu dalam bentuk kemurtadan ataupun yang lainnya, sehingga keimanan seseorang di saat tercampuri oleh kekufuran, di saat tercampuri oleh kemurtadan, maka keimanan tersebut tidaklah sempurna, bahkan keimanan itu tidak bermanfaat. Di antara perbuatan yang ternyata dapat menafikan keimanan adalah perbuatan al-istihza, melecehkan atau menghinakan Allah Subhanahu wa taala, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melecehkan kaum mukminin, dan melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah kalian menghinakan Allah, menghinakan Rasulnya dan ayat-ayatnya? Kemudian di akhir ayat Allah menyatakan, لا تعتذروا قد كفرتم. Tidak ada maaf bagi kalian semua. Sungguh kalian telah menjadi orang-orang yang kafir. Dari sini sangatlah jelas bahwasannya perbuatan istihza, menghinakan agama Islam, menghinakan ajaran Islam, menghina kaum mukminin, dan menghina amalan-amalan Islam, syariat-syariat Islam, termasuk perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Demikian pula perbuatan nifaq, perbuatan kemunafikan. Maka perbuatan kemunafikan ini tidaklah bermanfaat bagi seorang yang beriman. Bahkan ketika seorang yang beriman kemudian terjangkit pada hatinya kemunafikan, maka sesungguhnya kemunafikan itu bisa menghapuskan keimanan yang dimilikinya. Bila demikian keadaannya, maka tidak ada bedanya antara dirinya dengan orang-orang munafikin yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang setelahnya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin azzakumullahu jami'an, hakikat keimanan adalah kesempurnaan di dalam tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam mematuhi berbagai macam apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Janganlah kemudian kita menghinakan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, apakah itu dalam bentuk hijab dan berbagai macam syariat-syariat lainnya dalam ajaran Islam, karena yang demikian itu akan dapat membatalkan keimanan yang kita miliki. Perlu kita ketahui pula bahwasanya di sana ada perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi keimanan dan keislaman kita, walaupun tidak menghapuskan keimanan dan keislaman kita. Perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah, yaitu segala perbuatan yang diada-adakan di dalam agama ini sementara tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta syirik kecil, semua itu akan mengurangi keimanan dan keislaman seseorang, walaupun tidak menghapuskan keimanan dan keislaman itu secara keseluruhan. Karena keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin azzakumullahu jami'an, bagi setiap muslim sudah seharusnya untuk mengkoreksi dirinya dan berusaha untuk menjauhkan dirinya dari seluruh perbuatan yang bisa menghapuskan keimanan dan keislamannya. Demikian pula berusaha untuk menjauhkan dirinya dari berbagai macam perbuatan yang dapat mengurangi kesempurnaan iman dan keislaman yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga yang dikandung oleh surat Al-Asr adalah at-tawasi bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran. Tentunya setelah berilmu dan beramal. Poin yang ketiga ini dengan bahasa lain adalah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya bagi seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut untuk menyampaikan ilmu yang telah dia ketahui tersebut, untuk menyampaikan kebenaran yang dia ketahui itu kepada umat manusia. Bahkan di antara tonggak terkuat dari keimanan adalah berdakwah kepada ilmu dan amal. Ma'asyiral muslimin azzakumullahu jami'an, di antara bentuk dakwah adalah beramar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan umat manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari berbagai macam bentuk kemungkaran. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, fa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Bila ia tidak mampu, maka hendaknya ia robah dengan lisannya. Dan bila ia tidak mampu, maka hendaknya dia robah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memuji umat ini dikarenakan mereka mempunyai ciri yang khusus, senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Memuji Rasulullah dan para sahabatnya dikarenakan mereka adalah umat yang senantiasa memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan oleh Allah kepada umat manusia, di mana kalian senantiasa memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah umat manusia dari berbagai macam bentuk kemungkaran. Kemudian kalian sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin yang ketiga, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Adapun yang keempat adalah at-tawasi bis-sabr, saling berwasiat dengan kesabaran, bersabar di atas ilmu, bersabar di atas amal saleh, dan bersabar di dalam berdakwah. Menuntut ilmu ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sunnah, maka hendaknya bagi para penuntut ilmu untuk bersabar di atasnya. Demikian pula amal saleh, ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah, maka hendaknya orang-orang yang beramal saleh ini terus bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Demikian pula ketika seseorang berdakwah, menyampaikan kebenaran, memerintahkan umat manusia kepada kebaikan dan mencegah umat manusia dari berbagai macam bentuk kemungkaran, sangat dibutuhkan kesabaran di dalam menjalankan dakwah tersebut. Bahkan merupakan sunnatullah bagi siapa saja yang berteguh diri di atas kebenaran untuk mendapatkan berbagai macam bentuk ujian, untuk mendapatkan berbagai macam rintangan dan tantangan. Itu merupakan sebuah sunnatullah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fasbir bihukmi rabbika." Bersabarlah engkau dengan hukum Rabbmu. Bersabar di atas agama ini, bersabar di atas ilmu, di atas amal saleh, dan di atas jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan semestinya ayat tersebut berbunyi fashkur li hubbi rabbika, bersyukurlah engkau terhadap hukum yang datang dari Rabbmu. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasbir bi hukmi rabbika. Ini merupakan suatu bentuk peringatan bahwasanya siapa saja yang telah berpegang teguh dengan kebenaran, siapa saja yang berusaha berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atasnya, pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah nyatakan fasbir bi hukmi rabbika. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan asaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Orang-orang yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang mirip, yang berusaha untuk meniti jejak para nabi, dan yang berikutnya adalah yang mirip pula di dalam meniti jejak para nabi. Artinya, semakin seseorang berusaha untuk meniti jejak para nabi, meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin tinggi pula ujian yang akan dia hadapi. Semakin kuat istiqamahnya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat pula ujian, hantaman yang akan dihadapinya. Dan ini semua tentunya mengandung hikmah yang cukup besar. Ketika seseorang benar-benar bertahan di atas jalan tersebut dengan berbagai macam bentuk tantangan dan ujiannya, ketika dia bersabar di atas jalan itu dan istiqamah sampai akhir hayatnya, maka akan semakin sempurna pahala yang dia dapatkan dan akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin azzakumullahu jami'an. Itulah empat perkara yang apabila seseorang benar-benar mengamalkannya, memperhatikannya dan berusaha untuk merealisasikannya di dalam kehidupannya, maka dia akan selamat dari berbagai macam bentuk kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang melalaikan empat perkara tersebut dalam kehidupannya, maka dia pun akan mendapatkan kerugian sesuai dengan kadar kelalaian yang telah dia kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang selamat baik di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari berbagai macam bentuk kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.